rahimahullah. Wan Ali qala Ibn Hajar rahimahullah wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fi al-wudu muttafaqun alaihi wa lafdhu al-Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang lelaki yang sering keluar madzi, bizanidh darrab, darrab sighatu mubalaghah minal madzi, sighah mubalaghah dari madzi, fathil mim wa sukunil dhal al mu'jamah takhfifil ya wa fi lughat wa وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته. مذي adalah air put, air ya, yang keluar dari kemaluan, bukan mani tapi madhi, ya warnanya putih. Lazij, lazij itu licin atau lengket, rakik tipis. Biasanya keluar ya khuruja indal mula'abah, ketika mula'abah atau syahwatnya memuncak, ya ingin berhubungan suami istri. Yuqal madha zaidun yamdi mithl madha yamdi wa amdha yamdi mithl a'ta yu'ti amartul miqdad. Maka madhi itu ya keluar ketika apa, syahwatnya memuncak. Miqdad bin Aswad al-Kindi bertanya kepada Rasulullah SAW, amma yajib, apa yang harus ditunaikan ya bagi lelaki yang keluar air madhi? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, fihi wudu, berwudu ya, tentunya dengan mencuci kemaluannya. Muttafaqun alaih, lafadznya Bukhari. Daripada sebagian lafadz Bukhari, fastahyaitu, maka aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena kedudukan anaknya, yaitu istriku. Wa waqa'a inda Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah an Ali balaghat kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang lelaki yang sering keluar air madzi. Fa ja'altu aghtasilu min fi syata' fi syita' hatta tashaqqaqa dhahri. Maka aku mandi di musim dingin sampai badanku terbelah, dalam artian mungkin ya saking dinginnya mandi. Biasa kalau di Saudi atau di Yaman memang kalau dingin ya dingin. Wa zada lafdzul Bukhari tawadda wa ghsil dzakharak, di lafadz Bukhari berwudulah kamu dan cucilah kemaluanmu, ighsil dzakharak wa tawadda. Waqad waqa'a ikhtilaf as-sa'il hal wal miqdad, para ulama berselisih pendapat siapa yang bertanya, apakah Miqdad bin Aswad ataukah yang lainnya, Ammar atau siapa, kama fi riwayatin ukhra. Wa fi riwayatin ukhra anna Aliyan huwa sa'il, dalam riwayat yang lain bahwa yang bertanya adalah Ali bin Abi Thalib. Wa jama'a Ibn Hibban baina dzalik wa anna Aliyan amara al-Miqdad, tapi dikompromikan oleh Ibn Hibban bahwasanya yang bertanya adalah Ali bin, bahwasanya Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, tsumma sa'ala bi nafsi, kemudian Ali bertanya sendiri, illa anna qad tu'qiba bi anna qawla fastahyaitu an as'ala al-makan ibn Taimiyah, ini dalun ala annahu lam yubashir as-su'al. Adapun lafadz itu menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena situ ada lafadz, aku malu ya karena kedudukan anaknya, yaitu istriku. Nisbatus su'al ilaih, maka nisbat su'al kepada Rasulullah SAW, inna aliyan salam majaz, sungguhnya Ali yang bertanya secara majaz, maksudnya yang memerintahkan. Wal hadith dalilun ala anna al-madhi yang qudhul wudhu'a yungqidhul wudhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-madhi membatalkan wudhu, berarti najis. Wali ajlihi dzakaral musannif fi hadzal bab, oleh karena itu disebutkan oleh musannif di dalam bab ini. Wa dalilun ala anna la yajibu ghuslan wa ijma', tetapi tidak harus mandi junub, tidak, cukup dicuci saja dan berwudu. Atau serta karak wudu mandi, wudu dan mencuci kemaluannya. Ya, la taqdir taqdim al-waw wudu, lianna al-waw la taqdir tardim, lianna lafz riwayat Muslim tubayyin al-murad amma itlaq al-lafz dhakara fa dhahir fi ghasl dhakar kulli wa laysa kadhalik. Idzal wajib ghasl mahal al-kharij, ya, mencuci kemaluan. Ya, wa inna ma huwa min itlaq ismul kull ala ba'd al-qarinah ma 'ulima min qawaid asy-syara'. Sehingga yang wajib dia mencuci kemaluan dan dia berwudu. Wa dhahaba ba'd ila annahu yaghsil kullah. Ya, pendapat pertama, ya, tempat keluarnya saja. Pendapat yang kedua, seluruh kemaluannya dicuci. Ya. Amalan berlafzul hadis wa yadu riwayat Abi Daud. Yaghsil dhakarahu wa unthayih wa yatawadda. Dia mencuci kemaluannya dan unthayih. Ya, unthayih itu 2 6. Dua apa itu? 2 bolanya itu dicuci. Unthayih bahasa Indonesianya apa? Ah, Ibrahim, nggak tahu, nggak punya bahasa Indonesia berarti. Mafhum lah. Ya, wa indo aidan fataghsil fatughsal min dalik farjaka wa antayka wa tawaddha lis salat. Cucilah kemaluanmu dan antayka itu tadi. Ya, kantungnya dicuci kemudian berwudu. Ila anna riwayat ghasl untayin qat'ina fiha, tetapi riwayat untayin di sini ada yang mengkritik. Allah nafi hawashidu innaha dalik annaha min riwayat Urwah bin An Ali, karena riwayatnya dari Urwah dari Ali, wa Urwah tidak pernah mendengar dari Ali. Ila anna rawahu Abu Awanah fi sahih, kecuali tetapi di sisi yang lain diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam sahihnya dari jalan Ubaidah Ali andal an Ali biziyadah, dengan tambahan. Qala al-musannif rahimahullah, yaitu Ibn Hajar rahimahullah, fi talkhis al-habir wa isnadu la mat'ana fi, di dalam sanadnya tidak ada celaan di dalamnya. Fa ma'asihatiha fala udra 'anil qaul biha. Ya, bersama dengan sahihnya maka tidak ada uzur. Di dalam hal ini waqil al-hikmah fi annahu idza ghasala kullahu taqallas fa batala khuruj al-madhi. Ada yang mengatakan hikmah mencucinya idza ghasalahu kullahu, apabila dia mencuci kemaluannya seluruhnya, taqallas fa batala khuruj al-madhi. Ya. Wasadalla bil hadits ala najasatil madhi. Intinya di sini mengisyaratkan berdalil bahwasanya dari hadis ini air madhi itu najis. Ya, air madhi itu najis. Air madhi najis, air mani najis enggak? Air mani tidak najis. Ah. Nah, madhi dengan mani itu berbeda. Kalau madhi di permulaan seseorang ya, laki-laki yang memuncak syahwatnya itu najis. Celana yang terkena, baju gamis yang terkena, maka harus dicuci kalau najis, ya, dan dia harus berwudu, ya. Tapi kalau air mani tidak najis. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau hanya mengeriknya saja. Ini sudah lewat, ya, pembahasan yang sebelumnya. Cukup dikerik saja dan langsung dipakai oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan air mani tidak najis. Beda kalau madhi. Madhi itu ketika memuncak syahwatnya, tapi enggak banyak biasanya. Nah, ketika ya mungkin ya masa-masa staminanya pas powerful misalkan, nah ini yang harus hati-hati. Makannya kambing terus, sate kambing atau sop kambing, ya bisa aja. Karena staminanya, syahwatnya, nah bisa memuncak seperti itu. Dan ini kalau terkena pakaian sirwal atau jubah, maka harus dicuci. Harus dicuci. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu wa barakatuh.